kawanku, kamu sedang mendengarkan suara Arek Surabaya, suara rakyat Surabaya, suara persatuan. Ayo re, ngaku ngaku nang tujunya. Re, ayo re, ngaku ngaku berbaringan. 300 detik. Boneki ku agresif. Boneki ku ruame. Boneki ku di Surabaya. Langsung dari Stadion Kebanggaan RR Surabaya. 10 meter pertama kali. Bondo Nekat atau akrab kita sapa dengan Bonek. Mereka yang menjadi pendukung setia kesebelasan Persebaya tergambar jelas dalam pikiran setiap orang. Bonek memang rusuh dan brutal sejak dulu. Semua julukan sudah melekat dalam diri Bonek. Maling gorengan, sampai gembel Surabaya pun sudah jadi identitas mereka. Kawanku, apa pernah kamu berpikir, kenapa sih cuma sisi buruk Bonek yang kamu tahu? Bahkan media yang memberitakan lebih sering memperlihatkan keburukan mereka. Padahal, apa benar hanya itu yang bisa kita ketahui tentang Bonek? Faktanya, Bonek kini sedang membangkitkan kesadaran mereka dengan berbagai cara yang bisa mengubah banyak hal negatif. Kerusuhan dalam pertandingan mulai mereda. Kekalahan mulai diterima dengan legowo, tanpa dendam. Dukungan pada Persebaya tetap penuh semangat tanpa harus ribut. Seperti pendapat dari Obet Bima, penulis di Bonek Writers Forum dan juga seorang bonek mania sejak tahun 99. Bonek bisa diatur, artinya nggak serusuh dulu gitu ya. Secara sejarah memang nggak bisa dipungkiri memang seperti itu, tapi semakin kesini kan kita juga merasakan toh kalau yang kita rusuh yang kena kan klub. Nah kesadaran itu yang sekarang mulai ada, dulu kan nggak. Bonek sekarang sudah jauh lebih toleran dan bisa diajak kerjasama dibanding yang dulu. Ada banyak bentuk nyata aksi positif Bonek, salah satunya seperti yang disampaikan Cak Obet berikut ini. Bonek hijau misalnya, mereka kan, saya ingat dulu sebelum Persebaya dimatikan, mereka sudah ada kan bonek hijau itu. Mereka itu sering bersihin Sungai Kalimas. Kawanku, Bonek bukan pasrah dengan kenyataan mereka. Di balik gambar buruk mereka, ada berbagai cara yang sebenarnya mereka coba lakukan. Untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan kita semua dan berpesan kalau mereka sedang beranjak dewasa juga punya kesadaran untuk meninggalkan kebiasaan lama. Saya meyakini bahwa sekarang sudah mulai berada dalam langkah yang positif ya. Tinggal ini harus ada istilah namanya istiqomah, harus dilakukan berkelanjutan. Jadi niatan yang baik itu nggak akan ada gunanya kalau dia nggak akan berkelanjutan terus. Nah, saya meyakini bahwa Bonek sedang dalam track itu. Karena nilai setitik, rusak susu sebelanga. Jangan sampai kita membatasi diri untuk melihat hal positif dari Bonek. Witeng Tresno Jalaran Soko Kulino. Cinta berawal karena terbiasa. Terbiasa untuk berkomunikasi, bergaul, dan mengenal Bonek. Tiga ratus detik. Hai kawanku, kamu sedang mendengarkan suara Arek Surabaya, suara rakyat Surabaya, suara persatuan. Ayo rek,